Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ya, kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Kita masih pembahasan tentang tasalsul. Qalu asalnya di 117. Qalu mereka yaitu Ahlus Sunnah mengatakan ya tasalsul itu global. Karena dia global perlu rincian, maka tasalsul yang qasim terbagi menjadi tiga. Tasalsul wajib, tasalsul mumtani, dan tasalsul mungkin. Fa tasalsul fil mu'athirin. Tasalsul mu'athirin itu muhal mumtani lidatihi. Di catatan kaki, al-mu'athirin al-fa'ilin, artinya pencipta punya pencipta, dan seterusnya. Itu satu hal yang mustahil. Kemudian yang kedua, tasalsul wajib. Yaitu, di catatan kaki, tasalsul wajib. Tasalsul fil mu'athirin sama dengan tasalsul mumtani'. Ya, tasalsul, tadi ada mumtani', mungkin sama wajib. Tasalsul mumtani'nya adalah tasalsul fil mu'athirin. Kemudian tasalsul wajibnya di catatan kaki maknanya adalah tasalsul fi af'ali rabbi, yaitu sebelum qabla ayakun wa ayakun qabla al-fi'li fi'lun, sebelum ada perbuatan Allah dan perbuatan sebelumnya. Qabla hadzal kalam kalamun. Dan ini dinyatakan jawazahu, boleh dan mungkin oleh mayoritas orang yang berakal. Di Ibn Abil Is mengatakan tasalsul wajib adalah oleh aqlu wa syar'u, keberadaannya didukung oleh dalil akal dan syariat, yaitu terus menerusnya perbuatan Allah fil abad selamanya. Wa anna dasunya setiap kali inqadha berakhir nikmat untuk penduduk surga, Allah akan buat baru, Allah akan datangkan kepada mereka nikmat yang lain yang tidak akan habis. Itu tasalsul berkenaan dengan al-abad. Tasalsul fil abad. Tasalsul fil abad ini sama dengan tasalsul fil mustaqbal. Kemudian demikian juga tasalsul fi af'alihi min tarfil azali. Ini tasalsul fi tarfil azali, di sisi azalinya. Ini sama dengan tasalsul fil madhi. Maksudnya semua perbuatan Allah didahului oleh perbuatan yang lain. Fahada wajibun, ini sebuah satu hal yang wajib, satu hal yang harus untuk firman Allah, karena Allah senantiasa berfirman jika Allah berkehendak. Walam tahtu selahu sifatul kalam, tidaklah muncul baru sifat kalam bagi Allah di satu waktu. Demikian juga yang hukumnya wajib adalah perbuatan Allah yang merupakan konsekuensi hidupnya Allah, yaitu kehendak dan yang lainnya. Fa inna kulla hayyin fa'alun, karena semua yang hidup itu beraktivitas. Dan beda antara sesuatu yang hidup dan mati adalah aktivitas. Sebagaimana, oleh karena itu ghair wahid min as-salaf, beberapa ulama salaf mengatakan al-hayyal itu sama dengan al-fa'al. Sesuatu yang hidup itu adalah sesuatu yang beraktivitas. Dan jika kita tengok ke diri kita dan yang lainnya, benar. Ya, orang hidup itu mesti beraktivitas. Ya, minimal ngapain, enggak garuk-garuk atau apa, ya. Duduk. Enggak mungkin dia enggak punya aktivitas. Maka al-fa'al, al-hayu al-fa'al. Nah, maka kalau ayah konsepnya al-hayu itu al-fa'al, ya berarti dawamul fi'il. Dawamul fi'il, fi'il itu aktivitas itu dawam. Berkelanjutan. Dan ini dikatakan oleh Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Beliau katakan kullu hayyin fa'alun. Setiap yang hidup itu beraktivitas. Nah, jika kita katakan Allah itu zat yang hidup dan hidupnya itu azali, nah berarti aktivitas Allah itu azali, terus menerus. Walam yakun Rabbuna Ta'ala, dan Rabb kita Ta'ala tidak pernah fi waqtin minal awqat, ada satu periode waktu di mana Allah itu mu'attalan an kamalihi, kosong dari kesempurnaannya. Ya, dan kesempurnaan yang hidup itu beraktivitas. Maka berarti Allah itu terus menerus minal kalam, berbicara, punya kehendak, wal fi'l, dan beraktivitas, berbuat. Nah. Muhammad tatallul mu'minu fatatallu fi maqulatihi min hadzal tarbi kama tatasalsala fi tarbil abadi. Fa innahu idza lam yazal hayyan qadiran muridan mutakalliman wa dzalika min lawazim dzatihi. Falfi alumumkinun lahu bimujibi hadhi sifati lahu wa yaf'ala akmala min alla yaf'ala wa la yalzamu min hadha annahu lam yazal al-khalqu ma'hu fa innahu subhanahu mutaqaddimun ala kulli fardin min makhlukatihi taqadduman la awwala lahu wa li kulli makhlukin awalun wal khaliqu subhanahu la awwala lahu fa huwa wahdahu al-khaliqu Makulu masiwahu makhlukun kainun bada alam yakun. Qalu makulu qawlin siwa hadha fa sarihul akli yarudduhu wa yakdi fi budlani. Makulu man ya'tarafa bi anna rabba ta'ala lam yazal qadirun alal fi'li lazimahu ahadu amroini. Labudallahu minhuma ima an yakula bi anna fi'la lam yazal mumkinan wa ima an yakula lam yazal waqi'an. Wa ila tanahudun bayinan haitu da'ma anna rabba ta'ala lam yazal qadirun ala al-fi'li wal fi'lu muhalun mumtani'un bi dhatihi law aradahu lam yumkin wujudu bal fardu iradatihi indahu muhalun wa huwa maqdurun lahu wa hadha qawlun yang kudu ba'du ba'dun. Nah, adapun tasalsal mungkin, mungkin di sini adalah makhluk di catatan kaki. Disebut juga tasalsul fil athar, tasalsul pada dampak, itu dampak perbuatan Allah. Wa wujudu hadisin, yaitu terjadinya satu perbuatan, satu peristiwa, dan sebelumnya ada peristiwa, wahakata demikian di masa lampau. Wa wujudu hadisin wa ba'dahu hadisun, adanya peristiwa dan sebelumnya peristiwa, wahakata dan demikian fil mustaqbal, di masa depan. Ya, maka salaf rahimahullah membolehkan tasalsul jenis ini, dan mereka berpandangan bahasanya menetapkannya adalah satu hal yang vital untuk menetapkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ikhtiari, yang bersifat pilihan atas kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang masalah firman, katakanlah seandainya lautan midatan itu jadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, niscaya akan habislah air laut sebelum habis firman-firman Rabbku. Walau jik Nabi Mithrih Madada, meskipun kami datangkan tinta semisal ya sebelumnya, yaitu ya, lautan semisal laut sebelumnya, maka dua kali laut dunia itu belumlah cukup untuk menulis firman-firman Allah. Ini menunjukkan kalau Allah terus menerus berfirman. Maka ini tasalsul al-mumkin itu adalah tasalsul fi maf'ulat, adalah tasalsul tentang objek perbuatan Allah. Min hadha tarfi, dari sisi ini. Kama tatasalsalu fi tarfil abadi, sebagaimana Allah itu terus menerus sebagaimana maf'ulat itu terus menerus muncul ada di sisi abadi, itu berkenaan dengan nikmat surga. Maka juga min hadza tawfi, tawfinya yang sebelumnya berarti ini tawfi azali. Ya, tawfi azali sama dengan fil madhi. Fi tawfi abadi sama dengan mustaqbal. Fa inna maka Allah, jika Allah itu terus menerus hidup, mampu dan menginginkan serta berbicara, dan ini adalah konsekuensi dari zatnya, maka perbuatan itu satu hal yang mungkin bagi Allah sebagai dampak atau konsekuensi dari sifat ini. Dan Allah itu berbuat itu lebih sempurna daripada Allah itu tidak berbuat. Namun la yalzam tidaklah mengharuskan min hadza dari hal ini, ya, penetapan tasalsul fil madhi, tasalsul makhluk fil madhi itu tidak mengharuskan annahu lam yazal al khalqu ma'ahu. Bahasanya makhluk itu terus-menerus bersama Allah. Makhluk terus-menerus bersama Allah itu berarti apa? Iktiran. Ya, kemarin ada iktiran, ada apa? Tarakhi sama taktib. Konsep yang mtmi adalah takib. Maka ketika mtmi yang menetapkan bahasanya ada tasalsul makhluk di zamanil madhi itu tidak mengharuskan iktiran. Tidak mengharuskan iktiran karena ada kemungkinan adalah yaitu taktib. Maka tidak mengharuskan makhluk itu mahu bersama Allah. Karena Allah itu lebih dulu atas segala individu makhluk. Lebih dulu yang tidak ada awalnya. Maka setiap makhluk memiliki awal dan Allah tidak ada awal baginya. Bahwa maka dia Allah wahdahu semata adalah sang pencipta dan semua selain Allah dalam makhluk kainun tercipta setelah dulunya tidak ada. Pokalu mereka alusunah mengatakan dan semua pendapat selain hal ini maka akal sehat menolaknya. Wayak tadi dan menuntut kebatilannya. Dan semua orang yang mengakui bahasanya Allah itu lam yazal terus menerus qadiran mampu untuk berbuat, maka konsekuensinya adalah satu dari dua hal. Labudalah min huma, tidak boleh tidak baginya min huma dari dua hal ini. Kemungkinan yang pertama bahasanya ayakula bi anal fi'la, bahasanya perbuatan Allah itu terus menerus satu hal yang mungkin. Dan mungkin itu sama dengan terjadi nanti ujungnya. Mungkin Allah lakukan, sama dengan Allah lakukan. Sebagaimana kemarin kayaknya kalimatnya sudah pernah kita baca kalimat semacam itu. Kalau mengatakan itu mungkin Allah lakukan, sama dengan Allah lakukan. Wa imma ayakula, kemungkinan yang kedua, lam yazal waqian, terus menerus Allah berbuat. Maka ketika Allah itu punya terus-menerus memiliki kemampuan untuk berbuat, maka cuma ada dua pilihan. Ini Allah itu mungkin berbuat, terus-menerus mungkin berbuat, ataukah Allah itu terus-menerus berbuat. Namun jika dia katakan Allah itu terus-menerus punya kemampuan untuk berbuat, namun dia katakan Allah tidak boleh berbuat, ada satu periode waktu di mana Allah tidak boleh berbuat. Maka ini tanakut. Wa illa, jika dia tidak mengambil satu dari dua kemungkinan ini, maka dia akan tanakut dengan kontradiktif yang jelas. Ini contoh tanakut, za'ama, dia beranggapan bahasanya Allah terus menerus mampu berbuat. Namun, berbuat itu mustahil, mumtani' mustahil, lidatihi, semata-mata itu, semata-mata berbuat itu mustahil bagi Allah di periode waktu tertentu. Ini kontradiktif. Dia katakan Allah itu terus menerus mampu berbuat, setelah itu ada periode waktu tertentu di mana itu mustahil bagi Allah untuk berbuat. Tidak boleh bagi Allah sebenarnya untuk berbuat. Ya, karena di periode waktu tersebut berbuat bagi Allah itu mustahil, lau aradahu, seandainya Allah menginginkan untuk berbuat, maka tidak akan mungkin terwujud yang namanya perbuatan. Bahkan fardu iradati, fardu itu mengandaikan. Bahkan mengandaikan Allah punya keinginan di periode waktu tersebut ini untuk berbuat, menurut mereka juga mustahil di periode waktu itu. Padahal wa huwa maqdurun lahu, padahal mampu bagi Allah untuk melakukannya. Kan aneh. Mampu bagi Allah melakukannya, namun mustahil bagi Allah melakukannya, dan tidak mungkin Allah berkehendak untuk melakukannya. wa ada qaulun, maka ini satu pendapat yang sebagiannya membatalkan yang lain. Nah, mu'attalan Nah, pada maksud intinya, pendapat yang didukung oleh syariat dan akal sehat, semua selain Allah Ta'ala itu muhdas baru, kainun ada setelah dulunya tidak ada. Adapun Allah itu lam yazal terus menerus kosong dari perbuatan kemudian berbuat, maka tidak ada dalam syariat, tidak pula dalam akal sehat hal yang menetapkan dan mendukung hal itu. Bal kilahuma, bahkan keduanya, yadullu ala naqidihi, keduanya itu syariat dan akal menunjukkan ala naqidihi, membatalkan hal ini. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwayni di kitabnya Al-Irsyad dan ghairuhum minan nadhar, nadhar itu jamak dari nadhir, nadhir di sini artinya mutakallim, ahli ilmu kalam. Dan para ahli ilmu kalam yang lain, ala tasalsul fil madhi, berkenaan dengan tasalsul di masa lewat, mereka membuat bantahan sebagai berikut. Kalau mereka an-nadhar mengatakan, seandainya Anda katakan, aku tidak akan memberimu satu keping uang dirham kecuali setelahnya aku akan berikan kepadamu satu keping. Ini satu hal yang mungkin. Ini satu keping, besok nanti satu keping, besok satu keping, mungkin. Dan seandainya ada katakan, aku tidak akan memberimu satu dirham sampai aku memberikan kepadamu sebelumnya satu dirham, maka ini mumtani, ini mustahil. Ini kita lihat catatan kaki satu. Qawmu subhanahu lam yakun fa'ilan kulla khairan hadha mimma a'ana sulasifatu an yumtakallimu kulla ma'udu alaihim anahu yalzimu hududa shay'in bihatihi iktaban fi'la ba'da an lam yakun muqtadiyan ka'anna ka'anna ajizan faqudwa ajizan faqadara au kana faqana faqidan alata Alata Fakidah wajadana Tuma kana Wairu muridin Tuma arada Il akhir Fa in qalu Inna iradata Al-Qadimata Al-Qadimata Mujudatun Mujudatun Al-Azali Wa jami'u syara'iki Al-Qadirati Al-Fi'ri Mustaqbilatun Mustaqbilatun Fama alladhi man'ahu an yaf'alakum wa laysa lakum an taqulu inna al-iradata al-qadimata ta'allaqat bil-ijadi fi hadha al-waqti dun ghayrihi fa inna al-awqata kullaha mutasawiyatun bi-nisbati lil-iradati fil-ajali wa laysa waqtun minha awla min ghayrihi. Na'am. Ya, ini komentar tentang adapun qanu rabbi ta'ala lam yazal mu'attalan lil fi'l tsumma fa'ala. Maka qaunuhu subhanahu, maka kondisi Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun fa'ilan, yang dulunya tidak berbuat kemudian berbuat, ini adalah di antara penolong bagi falasifah ala untuk membantah ahli kalam. Hina awadu, ketika mereka membawakan bantahan, mereka ahli kalam membawakan bantahan, mereka ahli filsafat membawakan bantahan pada ahli kalam. Ingat pendapat ahli kalam, mereka mengatakan kidam qadimnya makhluk. Hina aradu alaihi, mereka bantah alil kalam dengan mengatakan annahu yalzam. Sesungguhnya pendapat Anda berkonsekuensi hudusu syai'in, terjadinya sesuatu pada zatnya. Iktadal fi'lu, yang perbuatan itu mengharuskan terjadinya itu. Ba'da lam yakun muqtadian, padahal sebelumnya tidak mengharuskan adanya perbuatan. Ka'an ka'an ajisan faqadar. Maka wahai ahli kalam, pendapat kalian itu berkonsekuensi. Bahasanya Allah itu dulunya tidak mampu, kemudian mampu. Atau dulunya Allah itu kehilangan alat untuk berbuat, lantas menemukannya. Atau dulunya Allah tidak punya iradah, kemudian punya iradah. Karena kalian menetapkan ada satu waktu di mana Allah itu mustahil berbuat. Ada waktu kosong, satu periode waktu kosong Allah itu dari perbuatan. Maka berarti itu ada satu terjadinya sesuatu yang perbuatan pada asalnya mengharuskan terjadinya, sebelumnya perbuatan itu tidak mengharuskan ada semacam itu. Maka terjadi sesuatu pada zat Allah Subhanahu wa taala iktadul fi'la saja, mengharuskan untuk berbuat, bata alamnya kun muqtadian, setelah sebelumnya tidak mengharuskan untuk berbuat. Fa'in qalu, jika mereka mengatakan, maka jika mereka ahli filsafat mengatakan innal iradata al-qadimah, bahasanya kehendak yang dahulu dan kemampuan itu sudah ada di masa azali, dan semua syarat yang diperlukan untuk berbuat itu semuanya sudah lengkap. Famal ladzi mana'ahu ayaf'ala, wahai ahli kalam, ya, maka apa jawaban kalian jika ditanyakan apa yang menghalangi Allah untuk berbuat? Semua syarat yang diperlukan untuk berbuat sudah lengkap pada Allah. Dan Allah itu punya iradah qadimah, punya kehendak dulu tanpa awal. Ya, kudrahnya itu juga sudah ada sejak masa azali. Kudrahnya Allah sudah ada sejak masa azali. Iradah Allah juga qadimah, sudah ada sejak dulu tanpa awal. Semua syarat untuk berbuat sudah lengkap pada Allah. Maka apa yang menghalang Allah untuk berbuat? Maka laisa lakum an taqulu, maka kalian tidaklah punya jawaban kecuali mengatakan innal iradah qadimah ta'ala qad bil ijab, sesungguhnya iradah Allah yang qadimah itu ta'ala qad bil ijab, melekat kepada al-ijab, penciptaan, pembuatan, fi hadzal waqti, di waktu ini, bukan di waktu yang itu. Maka jawaban ahli filsafat, ahli kalam, ya karena maunya Allah baru berbuat setelah periode ini. Sebelum periode itu Allah tidak punya kehendak untuk berbuat. Jadi kenapa? Apa yang menghalangi Allah untuk berbuat? Kalau semua syarat untuk berbuat sudah lengkap, yang menghalangi adalah iradahnya. Iradah Allah, Allah baru berkehendak mau di periode waktu yang kedua. Di periode waktu yang pertama Allah tidak mau berbuat. Di periode waktu yang pertama Allah memang belum ingin untuk berbuat. Maka ini kenapa ada rentang waktu yang di situ Allah tidak berbuat? Ya, jawabannya karena kehendak Allah. Allah belum mau untuk berbuat di rentang waktu di periode waktu yang pertama. Setelah periode waktu kedua, nah itu Allah baru ingin berbuat. Nah, maka sanggahannya adalah fa'inal awqat, fa'inal awqat takullaha mutasawiyatun. Maka semua rentang, semua periode waktu seluruhnya itu sama levelnya, sama statusnya. Binisbah, jika dikaitkan dengan kehendak di masa azali. maka semua rentang waktu yang kalian tetapkan mungkin juga rentang waktu sebelumnya itu ada iradah Allah untuk berbuat. Setiap rentang waktu yang kalian tetapkan, ini Allah baru niat berbuat di rentang waktu ini, sebelumnya tidak. Maka karena ini gaib kan, maka rentang waktu sebelumnya itu pasti itu bisa mungkin juga waktu rentang waktu sebelumnya. Dan mereka tidak bisa, tidak punya dalil untuk mengatakan, tidak, tentang waktu sebelumnya tidak bisa. Maka ahlul kalam tidak bisa mengatakan demikian. Maka setiap tentang waktu yang diperkirakan, maka dimungkinkan tentang waktu sebelumnya sudah ada iradah Allah untuk berbuat. Kenapa? Karena semua tentang waktu periode waktu itu setara bagi Allah. Setara. Kalau setara, ya, maka mungkin juga tidak harus nunggu periode kedua. Nah, periode pertama pun Allah sudah bisa berbuat. Maka itu setara bagi kehendak Allah yang sudah ada sejak masa azali. Karena setara, walaisa waktun min huma awla min ghairihi. Tidaklah satu periode waktu itu lebih utama di situ ada kehendak Allah untuk berbuat dibandingkan periode waktu sebelumnya. Maka kemarin telah kita baca, andaikan Allah baru berbuat di periode ini, maka kita katakan mungkin saja sebelumnya Allah sudah punya kehendak untuk berbuat. Oh ya sudah, kalau gitu saya tarik periode waktunya segini ya. 1 juta tahun sebelum cipta langit dan bumi, baru Allah berkehendak untuk begini dan begitu. Akan saya katakan 2 juta tahun sebelum tercipta langit dan bumi, mungkin saja Allah berbuat. Oh ya sudah, saya ralat, 2 juta tahun baru Allah berbuat. Ya, saya katakan, boleh jadi 10 juta tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah mungkin sudah berbuat. Wah, coba tarik terus waktunya. Nanti akan kita katakan mungkin saja. Oh ya sudah, Allah baru berbuat, baru kemudian punya keinginan untuk berbuat 1 miliar tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum itu Allah tidak berminat untuk berbuat. Irodahnya, kehendaknya tidak tidak ada irodah bagi Allah untuk berbuat. Maka Allah nganggur-nganggur saja, tidak melakukan perbuatan sebelum waktu itu. Maka kita katakan 2 miliar tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, mungkin saja Allah berbuat. Tuh, sampai tidak ada habis itu perkiraan waktu. Ya, habis perkiraan waktu. Kenapa? Laisa waktun minha awla min ghairihi. Kenapa Anda katakan 1 miliar tahun sebelum tercipta langit dan bumi? Kenapa tidak ada katakan 2 miliar tahun? Tidak bisa. Tidak bisa. Mereka ngasih jawaban, kenapa? Tidak bisa. Karena tidaklah satu periode waktu lebih utama daripada periode waktu sebelumnya. Dalam masalah Allah berkehendak untuk berbuat. Nah, tentang Abdul Ma'ali, nama si Abdul Malik ibn Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf Al-Juwayni. Biografinya ada di Syiar A'lamin Nubala. Ya, beliau punya kitab Al-Irsyad. Nama lengkapnya Al-Irsyad ila Qawatil Adillah fi Usulil I'tiqad. Bimbingan pada dalil-dalil yang qat'i tentang masalah pokok-pokok keyakinan. Dan Syekhul Islam Taimiyah telah menyebutkan perkataan Abdul Ma'ali Al-Juwayni ini di Minhajus Sunnah. Kemudian catatan kaki 4 disampaikan, yakni hadal misal, ini adalah permisalan. Alladhi atau bihi, yang mereka bawakan itu sahihun, benar. Fitasehi, untuk mengatakan benarnya masalah tasalsul makhluk fil mustaqbal. Dan mereka menerima tasalsul makhluk fil mustaqbal. Yang jadi masalah ini adalah tasalsul makhluk fil madhi. Nah, kemudian berikutnya catatan kaki 5. La utika dirhaman hatta utika qablahu dirhaman. tasalsuli fil ma'i summa fatamu alaihi bil bina'i fanatijatuh ada mutafatul fil ma'i wa hada laisa bi sahihi fa inal misala marjudun min wajhaini. Awal annahum lama Mas'alu Litas'ihid fil mustaqbali qalu la u'tika dirhaman illa u'tika dirhaman badaru haisu ja'alu mustaqbalan ba'da mustaqbali fakana haqqan alaihim idza mas'alu fil madhi an ya tau bimadin qablahu madhi fa'ana yaqulu ma u'tika ma'ataituka dirhaman illa ma'ataituka qablahu dirhaman biman silatin ay yuqala ma hadasa syai'un syai'un illa hadasa qablahu syai'un. Nah, wahadhan misal, permisalan ini, la u'tika, aku tidak akan memberikanmu satu keping dirham sampai kecuali aku akan memberikan kepadamu sebelumnya satu keping dirham. Ini adalah permisalan yang mereka buat untuk membatalkan tasalsul di masa silam. Thumma hakamu, kemudian mereka ponis dengan akal mereka, kalau ini mumtani', imtina', ini mustahil. Fanatijah, maka hasilnya tidak ada tasalsul di masa silam. Ini satu hal yang tidak benar, karena contoh ini tertolak dari dua sisi. Yang pertama, anak bahasanya mereka tatkala mereka membuat permisalan untuk membenarkan tasalsul di masa silam, mereka mengatakan, aku tidak memberikan kepadamu, tidak akan memberikan padamu dirham kecuali aku akan memberikan kepadamu dirham ba'dahu setelahnya. Artinya mereka jadikan mustakbal itu ada mustakbal setelah mustakbal, ada masa depan setelah masa depan. Maka jadi kewajiban mereka, jika mereka membuat permisalan untuk masa silam, ayatu bimadin, adalah mereka datangkan masa silam yang sebelumnya ada masa silam. Contohnya, mereka mengatakan, tidaklah a'toituka pakai fi'il madhi, kalau tadi la'utika pakai fi'il mudhari, tidaklah aku telah memberikan satu keping dirham kepadamu, il a'toituka, kecuali aku telah memberikan keping dirham kepadamu sebelumnya. Dengan bimanzilati ayyukal, dengan kata lain kita katakan, ma hadatha syai'un, tidaklah terjadi sesuatu kecuali terjadi sebelumnya syai'un sesuatu. Nah, amma mithaluhum, hatta u'tiyaka qablahu dirhaman fahadi af'alun mudhari'atun bi af'alin madiyatin. Nah, ada pun contoh mereka, contoh kalimatnya, makanya yang dipermasalahkan redaksi kalimatnya, la u'tika dirhaman, ini pakai fi'il mudhari', tidaklah aku berikan kepadamu satu keping dirham, hatta u'tiyaka, ini pakai fi'il mudhari', hatta u'tiyaka qablahu dirhaman, fahadi af'alun mudhari'ah, semuanya fi'il mudhari', walaysat bi af'alin madhiyah, bukan fi'il madhi. Nah, siapa yang kedua? Sani anna qawlahum la u'tika dirhaman hatta u'tiyaka qablahu dirhaman qawlun mutanakidun, anna qawlahum la wa'tika nafian min hadhi awil mustaqbali laysa nafian min ma'li fahada yaqtadi alla yuhditha fi'lan al'ana hatta yuhditha fi'lan fi zamanil ma'li fahada mumtani'un wa huwa bimanzilati an takula la af'alu hatta af'ala wa hada jam'un bainal nakidaini. Nah, yang kedua, kalimat yang mereka ucapkan, aku tidak akan memberikan padamu satu keping uang dirham sampai uktika aku memberikan kepadamu satu keping dirham sebelumnya. Ini adalah perkataan yang bertentangan. Karena ucapan la utika, ini pakai fi'il mudhari, ini meniadakan al-hadir sekarang dan yang akan datang, bukan meniadakan masa silam. Fahada yaqtadi, maka ini yaqtadi mengharuskan tidak akan adanya perbuatan al-an saat ini, ya, karena hadir. Hatta yudis fi'lan, sampai seorang itu mengadakan, orang tersebut mengadakan perbuatan di masa silam. Dan ini satu hal yang mustahil. Wahuwa bimanzilati antakul, maka itu seperti ucapan, aku tidak akan berbuat sampai aku berbuat. Wahada jam'un bani naqidain. Maka ini mengumpulkan di antara dua kontradiktif. Dia hadir sekarang. Sekarang masanya masa sekarang, dia mengatakan saya tidak akan berbuat sampai saya berbuat di masa silam. Ini kontradiktif. Oh, dia telah berada di masa sekarang. Hah? Tidak bisa balik. Harus masuk lorong waktu. Kan tidak bisa. Dan maka ini kontradiktif. Dia mengatakan saat ini saya tidak akan berbuat kecuali ya, kemarin saya telah berbuat, padahal kemarin dia tidak berbuat. Ya, saya, saat ini, hari ini saya tidak akan berbuat kecuali setelah kemarin saya berbuat, padahal kemarin tidak berbuat. Ya, padahal kemarin tidak berbuat, ya, maka ya hari ini pasti tidak ada perbuatan. Ya, maka ini kontradiktif. Nah, kembali ke atas. Kala syarikhu Amir Rizir Muhammad Ta'ala Ibadat tamhiru Bil-muwazanatu Bailu sahihat Bil-muwazanatu Sahihatu Antakula Ma'ataituka dirhaman Illa ataituka Qablau dirhaman Fata ja'ala Ma'abiyan Qabla ma'abin Kama ja'alta Junaka mustaqbalan Bata mustaqbalin. Wa ma qawlul qa'ili la u'tika hatta u'tiyaka qablahu wa wa nafyan lil mustaqbali hatta yakhsula fil mustaqbali wa yakuna qablahu wa qad naqal mustaqbala hatta yujada lil mustaqbali wa hadha mumtani'un amma nafyal madhi hatta yakuna qablahu madhin fa inna hadha mumkinan wal ata'u al mustaqbalu ibtida'u min al madhi wal mustaqbalu alladhi lahu ibtida'un wa intihaun la yakuna qablahu ma la nihayata lahu fa inna ma la nihayata lahu bima yatanaha mumtani'un qawlu. Nah, wahada tamsil, maka permisalan wal muwazanah dan perbandingan ini tidak benar. Perbandingan yang benar anda katakan ma'ataituka, tidaklah aku telah memberikan kepadamu satu dirham kecuali aku telah memberikan satu keping dirham sebelumnya. Artinya anda jadikan madhi qabla madhin, sebelum madhi, sebagaimana dalam mustaqbal, sebagaimana anda jadikan di sini mustaqbal masa depan setelah masa depan. Adapun ucapan seorang pengucap la utika, aku tidak akan memberikan padamu sampai aku memberikan kepadamu sebelumnya, maka ini meniadakan masa depan hatta yasul, sampai terjadi fil mustaqbali, di masa depan. Wa yakunu qablahu, dan itu sebelumnya. Faqad nafa'al mustaqbala, maka dia meniadakan masa depan hatta yujad, sampai dijumpai masa depan. Dan ini satu hal yang mustahil. Amana fil madhi, adapun meniadakan madhi, masa silam, hatta yakuna qablahu madhin, sampai sebelumnya ada masa silamnya, maka ini satu hal yang mungkin. Wal ata' al mustaqbal, dan pemberian di masa depan itu dimulai dari al mu'ti, pemberi. Dan masa depan yang memiliki awal dan akhir la yakunu qablahu, maka tidak mungkin sebelumnya mala nihayata lahu, sesuatu yang tidak berujung. Masa depan yang itu ada awal dan ada akhirnya, tidak mungkin sebelumnya adalah sesuatu yang tidak berujung. Karena kalau sebelumnya sesuatu yang tidak berujung, jadinya nanti tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya, maka sesuatu yang memiliki awal dan akhir tidak mungkin sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada titik awalnya. Fa'ina mala nihayata lahu, maka sesuatu yang tidak ada titik awalnya, fa'ina mala nihayata lahu, maka sesuatu yang tidak ada titik akhirnya, fima yatanaha, dalam sesuatu yang memiliki akhir, mumtani'un, satu hal yang mustahil. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.